Memang engkau tidak memaksa, ku terpesona padamu. Bukan-bukan aku tak cinta, hatiku masih ragu-ragu. Tapi bukan aku tak sudi, biarkanlah begini. Biar aku pikir dahulu sebelum ku nyatakan padamu. Bukan-bukan aku tak sayang, daripada menyesal nanti. Berikanlah sedikit waktu, pasti ku nyatakan kepadamu. Memang engkau tidak memaksa, ku terpesona padamu. Bukan-bukan aku tak cinta, hatiku masih ragu-ragu. Tapi bukan aku tak sudi, biarkanlah begini. Biar aku pikir dahulu sebelum ku nyatakan padamu. Bukan-bukan aku tak sayang, daripada menyesal nanti. Berikanlah sedikit waktu, pasti ku nyatakan kepadamu.